Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أحبتي في الله. Kita melangsungkan apa yang telah kita baca pada pertemuan yang telah lewat. Tentunya tidak ada maksud dan tujuan agar di saat kita bersikap, di saat kita berbuat, kita memiliki hujjah di hadapan Allah Azza wa Jal dan memiliki hujjah di hadapan al-ummah, umat ini yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama kita, masyayikh telah berbicara tentang dahsyat dan mengerikannya fitnah sa'afiqah. Tentu kita tidak boleh sebagai seorang sunni salafi menganggapnya enteng dan ringan, karena padanya terzalimi orang-orang baik di tengah kita. La terzalimi dakal imamu Rabi' ibn Hadi al-Madkhali al-Shaykh al-Allama Imam Ubayd al-Jabiri Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari al-Shaykh al-Allama Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari Mashayikh Ahlus Sunnati wal Jama'ah telah terzalimi dengan fitnah sa'afiqah. Maka kita wajib dalam seruan ulama kita untuk membela manhaj ini, pertama untuk membela saudara-saudara kita yang terzalimi di atas manhaj ini, barakallahu fikum. Walaupun mungkin kita berada di Indonesia ini, berada dari berbagai macam pelosok, tentu ingin mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman au mazluma, tolong dan bela saudaramu yang berbuat zalim dan juga yang terzalimi. Membela orang yang berbuat zalim dengan menahan tangannya, menahan lisannya, menahan organ tubuhnya agar jangan sampai berbuat zalim, dan membela yang terzalimi, tentu kita memahami kalau ini merupakan perintah Allah membela orang-orang yang terzalimi, maka di saat kita tampil melakukan itu merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam barisan orang yang bertaqarrub dengannya, yaitu membenci kezaliman dan membenci siapapun yang berbuat zalim. Rahimani wa rahimakumullah. Allahumma amin, Allahumma amin. Kita langsungkan termasuk dari bentuk kedustaan yang dilakukan oleh Ibnu Hadi. Yang keempat, yadda'i bi annahu lam yad'u ahadan ila adamil ijtima' wa ila al-furqah fil Jazair. Dia mengaku bahwa dia tidak pernah mengajak seorang pun untuk tidak berkumpul. Ijtima' wa ilal furqah Fil Jazair, dia mengaku tidak mengajak kepada perpecahan fil Jazair di daerah Jazair, tempat berkembangnya dakwatus sunnah juga barakallahu fikum. Dia mengaku demikian, saya tidak pernah mengajak mereka atau mengajak mereka untuk tidak berkumpul, maksudnya islah. Perlu saya gambarkan bahwa di Aljazair ini sesungguhnya banyak para ulama di dalamnya. Sebelum terjadinya fitnah Sa'afiqah, muncul barakallahu fikum problematika di sana di kalangan para ulama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ustaz Aban, antum punya enggak suara Syekh Rabi dan suara Syekh Ubay terkait dengan seruan dan ajakan untuk islah di Aljazair? Saya lupa barakallahu fikum merekamkan, biar antum bagaimana bimbingan hanin dari bapak-bapak dakwah ini. Antum akan menangis barakallahu fikum mendengar Syekh Ubaid menyebut para masyayikh, para ulama yang ada di Aljazair. Ya, di sana ada Dr. Muhammad Farkus. Di sana ada Dr. Jama'ah. Di sana ada Dr. barakallahu fikum Lazhar Saniqarah. Nah, terjadi khilaf bersama masyayikh ulama yang ada di Aljazair. Asy-syekh barakallahu fikum, mereka para ulama ini datang ke Syekh Rabi dan Syekh Ubay untuk kemudian mempertemukan, mendamaikan di antara mereka. Subhanallah, akhd wa rad terjadi di majlisnya Syekh Rabi barakallahu fikum. Ya, membantah terjadi antara dua kubu di Aljazair. Ini para ulama, bukan kelasnya ustaz-ustaz. Para ulama rahimani wa rahimah masyayikh yang ada di Aljazair. Hafizani wa hafizakumullah. Asy-syekh mengerti bahwa di antara kedua belah pihak itu ada kesalahan-kesalahan. Iya. Di pihaknya Dr. Farkus, Muhammad bin Farkus, dia Lazhar Saniqarah, sama Jama'ah, ini tokoh-tokoh yang di seberang barakallahu fikum. Di tokoh yang lain adalah Asy-syekh Hamud, kemudian Muhammad Murabit, di sana ada Abdul Ghani Ausat, masyayikh banyak barakallahu fikum. Ya, yang tiga yang saya ingat, banyak masyayikh. Asy-syekh Rabi setelah duduk bersama mereka mengingatkan bentuk suluh, lakukan perdamaian, kembali yang salah kepada al-haq. Mereka pulang dari Al-Madinah membawa amanat yang besar dan sudah kesepakatan untuk kemudian mereka bertemu dan mereka berkumpul. Barakallahu fikum. Demikian juga Syekh Ubay mengingatkan kepada ulama-ulama di Aljazair agar mereka kembali bertemu, berdamai, sudah sepakat hari semuanya pertemuan. Maka Ibnu Hadi kemudian menelpon kepada Lazhar Saniqarah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang akan disebutkan termasuk dari bentuk kedustaan dia. Dia mengaku bahwa dia tidak pernah mengajak untuk tidak berkumpul. Dia tidak pernah mengajak untuk berpecah belah di Aljazair. Ma'ah, antum perhatikan. Annahu bisautihi, bahwa dengan suaranya fil mukalamah, pembicaraan dia, ma'a Lazhar Saniqarah. Ya. Bersama Lazhar Saniqarah, da'a li'adamil julus ma'ahum. Ibnu Hadi mengajak untuk tidak duduk bersama masyayikhul islah. Jadi disebut, ya, barakallahu fikum, Muhammad bin Farkus, kemudian Lazhar Saniqarah, jamaah ini di satu kubu. semuanya sepakat untuk duduk bertemu, duduk menyelesaikan persoalan agar mereka kembali yang salah. Subhanallah, kalau mau melihat kesalahannya dan kita baca kesalahan-kesalahannya, mengerikan dan menakutkan. Kesalahan dua, Lazhar, Sanikarah dan Jamaah. Barakallahu fikum. Terus Dr. Muhammad Farkus, apa salahnya? Syekh Rabi memberikan jawaban, salahnya karena dia membela yang salah. Iya. Yudafi anil khata. Dia membela yang salah, termasuk ulama tua. Barakallahu fikum. Dr. Syekh Dr. Farkus Muhammad bin Farkus, dan banyak kaset-kasetnya atau rekaman-rekamannya. Hafidhan wa hafidhakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum. Nah, Muhammad bin Hadi mengaku kalau dia tidak pernah menyuruh untuk tidak bertemu. Tidak pernah menyuruh untuk berpecah belah di Aljazair. Padahal para ulama masyayikh punya bukti, sudah kita sampaikan dalam ta'liqat Syekh Rabi terhadap tu'unat, celaan-celaan Ibnu Hadi terhadap orang yang berlepas diri darinya. Barakallahu fikum. Da'a li adamil julus ma'ahum. Dia menyeru Lazhar Sanikarah untuk tidak duduk bersama mereka-mereka ulama tadi, atau masyai ulama yang mereka berseberangan dengannya. Wahathuhum ala zalika bisyiddatin wa jazmin bi adami ruju'ihim. Dan dia mendorong dengan keras dan pasti kalau mereka itu enggak mau rujuk, maksudnya lawannya Lazhar Sanikarah dan Jamaah masyai yang tadi yang kita sebutkan. Barakallahu fikum. Saya yakin maksudnya mengajak atau mendorong dia dengan keras dan pasti kalau mereka itu tidak mau rujuk. Di antara ucapannya, la tajlisu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka. Ma'hum biraji'in, mereka tidak pernah akan mau kembali. Ini dengan suaranya. Barakallahu fikum. Belakangan diingkari, saya tidak pernah mengajak untuk berpecah. Saya tidak pernah mengajak untuk tidak ijtima. Ini loh rekaman Anda. Ini suara Anda. Kata para ulama kita, suaranya terekam. Barakallahu fikum. Baik bentuk pengingkaran dia, saya tidak pernah, direkam. Suara dia memecah belah persaudaraan yang ada di Aljazair, terekam. Dua-duanya terekam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hafidhani wa hafidhakumullah. Tentu barakallahu fikum, ini sebagai sebuah peringatan. Apa yang kita sebutkan ucapan Syekh Abdul Ghani Awsat hafidhahullahu ta'ala dari ulama Aljazair, bahwa siapapun yang berbicara tentang seseorang dengan kebatilan, Allah Azza wa Jalla akan menguasakan seseorang yang benar untuk kemudian berbicara tentangnya di atas al-haq. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ini yang keempat. Kita lihat bentuk kedustaannya yang kelima. Yuhimu Dr. Muhammad bin Hadi An-Nasa. Dr. Muhammad bin Hadi mengelabuhi orang. Bi annahu ma takallama siwa fi nafarin yasir. Bahwa dia tidak berbicara. Ya, bi annahu ma takallama. Bahwa dia tidak berbicara kecuali kepada beberapa orang saja. Kan di depan kita sebutkan dia berbicara tentang Syekh Arafat, berbicara tentang Syekh Abdul Ilah Al-Juhani, berbicara tentang Syekh Abdul Wahid Qafiz Al-Jazair Al-Maghribi, dia berbicara tentang Syekh Bandar, berbicara tentang Syekh Abdul Mu'ti Ar-Ruhaili. Dia mengatakan, saya tidak berbicara menggambarkan kepada manusia bahwa saya tidak berbicara kecuali pada beberapa orang saja. Fayaqul. Coba antum menganggap perhatikan baik-baik. Terhadap beberapa orang itu dianggap remeh dan enteng kehormatan. Satu orang saja, barakallahu fikum, yang kita zalimi kehormatannya, haram bagi kita. Bagaimana kalau nafar beberapa orang saja? Ini pengakuan dia, bahwa saya tidak berbicara kecuali pada beberapa orang saja. Seperti di dalam ucapannya, wa amma kauni hazartu min rajulin arujulaini au thalatha. Adapun saya memperingatkan kepada satu orang, dua orang, atau tiga orang. Wa raddada mithla hadhihi al-ibarah iddat marrat. Dia mengulang-ulang ungkapan ini beberapa kali. Iddat marrat. Bainama huwa qad takallama wa ta'ana fi adadin kathirin minal masyayikh wa talabatil ilmi salafiyin yasilu ila sittina syakhsa. Sementara kata beliau, Syekh Zakaria, dia telah berbicara, dia telah mencela pada sejumlah masyayikh dan para penuntut ilmu salafiyin, bahkan sampai kepada 60 syakhsan, 60 orang yang telah dicela dan dibicarakannya. Ya. Wa rubbama akthar min fi hadhihi al-fitnati faqat duna ghairiha. Bahkan lebih dari 60, beliau berjanji, ya Syekh Zakaria di bawah, ya, sanansyuru bi'aunillah qa'imatan min mawthiqin qa'imatan muwathaqatan bil asma allati ta'ana fiha ibnu hadi khilala hadhihi al fitnah khilala al ayyamil yasiratil qadimah. Insyaallah kita akan sebarkan, ya, nama-nama orang yang telah dicela oleh ibnu hadi di masa fitnah su'afiqah ini saja. Dalam fitnah su'afiqah ini saja, sekian masyayikh ulama yang dihabisi olehnya. Wadhalika, yang demikian itu, imma bisautihi, dengan suaranya sendiri, celaan dan cercaan itu, au bikitabatihi, atau dengan tulisannya, au binakli atba'i anhu, atau dengan penukilan para pengikutnya darinya, penukilan para pengikutnya darinya, au bimahtawat hurudud allati qaddama laha wa qaradaha, atau apa yang telah dikandung oleh bantahan-bantahan atba ibnu hadi, pengikutnya ibnu hadi, yang dia berikan muqaddimah, ya, yang dia berikan barakallahu fikum ucapan apa, ya, sama sungguhnya muqaddimah, dia berikan apa komentar, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini ucapan yang dilakukan atau kedustaan yang keberikutnya, yang kelima, bahwa dia mengaku saya sudah berbicara satu orang, beberapa orang saja, ya, subhanallah, dianggap enteng dan remeh. Sementara dia telah berbicara, mencela, mencerca banyak masyayikh ahlus sunnati wal jamaah hafidhani wa hafidhakumullah. Za'ama anna qawlahu ta'ala, yang keenam dari kedustaannya. Za'ama anna qawlahu ta'ala, inna anzalnahu fi laylatil qadr, la yadullu illa ala mas'alatain. Dia menyangka bahwa firman Allah Azza wa Jalla, inna anzalnahu fi laylatil qadr, tidak menunjukkan kecuali atas dua masalah. Biqaulihi, dengan ucapan dia. Hadihil ayatu. Antum perhatikan baik-baik. Ayat ini, laysat fiha dalilun, tidak ada dalil di dalamnya, illa ala mas'alatainitnatain. Ayat ini tidak ada padanya dalil kecuali menunjukkan dua masalah. Jadi ini rentetan barakallahu fikum pengingkaran. Di saat kemudian dia mencoba untuk mencari kesalahan-kesalahan dari masyayikh. Kesalahan itu terkadang sabukul lisan, salah omong. Bentuk kesalahan itu terkadang memang yang namanya manusia. Ya, dia bongkar, diingdiliah, direkam, diangkat di masa fitnah. So'afiqah untuk membuktikan ini benar-benar so'afiqah. Allahu Akbar. Memang benar-benar terbukti. Barakallahu fikum. Allah menguasakan seseorang untuk membongkar. Dan kesalahannya lebih fatal di dalam bab-bab akidah. Ia akan menjurus kepada kekufuran dan kesyirikan. Di saat masyayikh kita ahlu sunnah wal jamaah diingatkan bahwa anda pernah salah dalam sekian tahun yang telah lewat di kaset dan seterusnya, mereka segera rujuk dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ibnu Hadi, wallahi kita tidak mendengar bagaimana dia mendidik ahlu sunnati wal jamaah untuk mau rujuk dari kesalahan-kesalahan fatal di dalam bab-bab akidah. Termasuk kesalahannya rahimani wa rahimakumullah jami'an adalah Syekh Fawaz telah menulis ini loh bentuk kesalahan-kesalahan anda. Ya, barakallahu fikum. Dari persoalan akidah, dari fatwa dan seterusnya, hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Namun kita tidak mendengar kalau dia rujuk. Cukuplah kita belajar. Bisa dia mencela masyayikh dengan tidak ada bukti dan dalil. Dia tahu kalau dia itu salah. Dia tahu kalau dia bukan tulisan yang dicela dan dicerca. Tapi tidak ada minta maaf warakallahu fikum. Tidak ada kembali. Mau uzur kepada yang sedang dicela dan dicerca. Berlalu begitu saja. Ya Allah, pendidikan seperti ini benar-benar tidak terdidik di atas barakallahu fikum. Ya, pendidikan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim dan seterusnya. Falamma ungkira alaih, coba antum perhatikan baik-baik. Tatkala diingkari atas itu, coba. Padahal dia gampang saja, ya saya salah. Ya, rujuk ini enggak. Falamma ungkira alaih, di saat diingkari atas itu, za'ama annahu innama takallama an kalimati anzalnahu. Coba anda perhatikan. Ketika diingkari tentang itu, dia menyangka kalau dia sedang berbicara tentang kalimat anzalnahu. Padahal dia mengatakan, hadhil ayah. Hadhil ayah kan beda. Kalimat anzalnahu. Ketika diingkari, anda salah loh. Dibawakan ini loh. Ucapan para ulama. Imam As-Sa'di paling dekat ini. Tafsir. Para ulama menyebutkan faedah dalam ayat ini. Ini ayat ini berbicara tentang ini. Bukan cuma dua. Tetapi dia batasi kalau ayat ini berbicara cuma pada dua masalah saja. Ketika diingkari anda itu salah, keliru, tidak mau segera rujuk. Tapi dia berhilah. Dia menyangka kalau dia sedang berbicara tentang kalimat anzalnahu. Qailan, kalimat anzalnahu ma fiha dilalah illa ala mas'alatain. Ya, dicabut barakallahu fikum. Jadi ini adalah bentuk pendidikan tentu kepada kita yang tidak boleh kita tiru, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Yang ketujuh, bentuk kedustaannya. Za'ama bi anna Aba Ayyub al-Maghribi sahibu hanat wa khammarat. Dia menyangka, tentu menuding, bahwa Abu Ayyub al-Maghribi yang dihabisi di majlis di rumah Allah di Madinah barakallahu fikum yang terhormat, bahwa Abu Ayyub al-Maghribi itu adalah temannya wanita-wanita maaf-maaf hanat. Ya, wanita yang dibarbar. Wanita apa namanya? Ayub. Ini Abu Ayub loh. Ayub. Ya, wanita-wanita jahat, jelek, barakallahu fikum. Wa khammarat. Abu Ayub ini adalah teman wanita-wanita pemabuk, ya. Gimana wanita pemabuk itu? Kama fi muhadaratis samat, sebagaimana dalam muhadarah dia al-an, ya, Muhammad bin Hadi. Ini judul akan dijelaskan oleh Syekh bentuk kedustaan yang ada padanya ketika membuat judul untuk kemudian ingat peristiwa teriaknya fitnah komando, diteriakinya fitnah komando, diberikan judul di bawah bimbingan ulama. Ulama siapa? Bisa dia meneriakkan barakallah. Yang dari Balikpapan masih ada di sana enggak antum? Hah? Ketika rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ustaz-ustaz kita ketika berbicara barakallahu fikum tentang tema judul ini, ketawa, siapa sih ulama yang dimaksud bahwa dia ini sedang berbicara di bawah bimbingan ulama? Ulama siapa yang dimaksud? Ya, nanti akan disebutkan tema yang diberikan itu, di sana ada kedustaan barakallahu fikum. Di dalam muhadharahnya berjudul an, sekarang Muhammad bin Hadi keluar dari diamnya, haitsu qala, dia mengatakan Abu Ayyub, tentang Abu Ayyub celaannya, tudingannya, fajiran irbidan min ashabil hanat wal khamarat ka Abi Ayyub al Maghribi. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, barakallahu fikum. Mungkin kalau ya dia berbicara, ini ahlu sunnah yang dicela dan dicerca, mengerti bagaimana barakallahu fikum tentang darah dan kehormatan. Kalau orang-orang awam yang dicela seperti ini, ya mungkin pulang ngasah golo, ya nyembelih barakallahu fikum, mengancam. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Fajiran, irbidan, irbid itu orang yang paling jelek kelakuannya. Min ashabil hanat wal khamarat ka Abi Ayyub al-Maghribi. Apa dosanya barakallahu fikum? Nanti akan disebutkan kesalahannya kecil. Itu pun disangka dituduh, bukan kesalahan kecil, disangka kalau dia itu menebarkan bayanat, keterangan di belakang itu ada, dia akan cerita di bawahnya. Saya langsungkan dulu. Wa hadza kadzbun mahdhun. Ini adalah kedustaan. Ya. Kedustaan yang pasti. Wattihamun 'arin an ajidali. Dan ini adalah tudingan yang kosong dari bukti. Bal hatta Atba ibni Hadi fi Holanda angkaru dzalik. Sampai-sampai pengikutnya ibnu Hadi di Belanda mengingkari ucapan ini bahwa tidak demikian Abu Ayyub al-Maghribi barakallahu fikum. Coba antum perhatikan baik-baik rahimani wa rahimakumullah, menuduh seseorang dengan tanpa bukti. Orang di Belanda saja mengingkari kalau ini adalah tudingan dan tuduhan pengikutnya sendiri. Barakallahu fikum. Kalau saja tadi di depan, di pertama, menuding seseorang akhir penzina, dia tidak sebutkan kata-kata akhir. Sudah di depan, barakallahu fikum. Ya, penzina dengan tampak mendatangkan saksi 4 orang. Ya, menuduh. Tanpa bisa mendatangkan saksi 4 orang, dia adalah kadzab, dusta dalam pandangan Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia melihat tetapi tidak mampu mendatangkan saksi 4 saksi, maka dia dikatakan kadzib, dusta, barakallahu fikum. Ini diucapkan di rumah Allah di depan salafiyun. dan disebar seluruh dunia rahimani wa rahimakumullah. Sampai Abu Ayyub kemudian barakallahu fikum melaporkan ke apa namanya ke pihak pemerintah hafizani wa hafizakumullah. Iya. Sampai kemudian dia berusaha ngebel Abu Ayyub untuk kemudian ya'tadzir, sampai meminta syafaat pembelaan kepada Syekh Ubaid hafizani wa hafizakumullah. Jawaban Syekh Ubaid, saya tidak akan memberikan syafaat kepada orang yang akan ditegakkan hukuman. Subhanallah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedelapan, za'ama fis sumat, masih di dalam kaset. Sekarang Ibnu Hadi ia keluar dari diamnya. Annahu arsala unasan li Syekh Abdullah Al-Zafiri. Dia menyangka bahwa dia telah mengutus kepada Syekh Abdullah Al-Zafiri. Ini Syekh Al-Zafiri, Abdullah Al-Zafiri terkena sabetan, juga termasuk soal fiqh barakallahu fikum. Muhammad bin Hadi mengaku telah mengirim seseorang kepada Syekh Abdullah Al-Zafiri linushihi fi maudu Hani bin Buray, untuk menasihati Abdullah, Syekh Abdullah Al-Zafiri menasihati dia dalam permasalahan Hani bin Buray ka Abdullah Mufrih Al-Anazi, yang diutus di saat itu Abdullah Mufrih Al-Anazi. Dia mengatakan bahwa saya itu telah mengutus seseorang untuk mengingatkan Syekh Abdullah Al-Zafiri terkait dengan Hani bin Buray wa Majid Al-Mirrikhi. Dia mengutus Majid Al-Mirrikhi. Wal waqi', namun kenyataannya, kata Syekh Zakaria, annahu talaba minhu alla yudafi'a amman yusammihim sa'afiqah. Padahal yang diutus kepada Syekh Abdullah Al-Zafiri ini adalah pesan darinya, dari yang diutusnya, agar dia meminta, Ibnu Hadi meminta agar Syekh Abdullah Al-Zafiri jangan membela orang yang dia namakan sebagai sa'afiqah. Coba antum perhatikan baik-baik pesannya. Ya. Ibnu Hadi menyangka kalau dia mengirim utusan ini untuk mengingatkan Syekh Abdullah Al-Zafiri terkait dengan Hani bin Buray. Padahal dia diutus itu untuk kemudian meminta kepada Syekh Abdullah Al-Zafiri jangan membela orang-orang yang dia namakan sebagai sa'afiqah. Wa hadza mawjudun bi sautil Anazi. Saksi ini ada dengan suaranya Al-Anazi. Dia yang diutus memberikan persaksian, saya itu diutus bukan kaitannya dengan sikap terhadap Hani Buray. Saya itu diutus untuk kemudian mengingatkan agar Syekh Abdullah Al-Zafiri jangan memberikan pembelaan terhadap orang yang dinamakan sa'afiqah. Kan dusta, barakallahu fikum. Walidhalika qala Syekh Al-Zafiri fi raddihi butlan wasfi Dr. Muhammad bin Hadi li Abdullah Salfiq bil kadhibi. Sampai kemudian Syekh Abdullah Al-Zafiri mengeluarkan bantahan dengan judul batilnya pensifatan Dr. Muhammad bin Hadi li Abdullah Salfiq bil kadhib mimman arsalahum limunasahati fima yaz'um akhuna asy-syekh Abdullah bin Mufrih Al-Anazi. Dari apa yang dia sangka dan duga, orang yang dia utus untuk menasihatiku adalah Asy-Syeikh Abdullah bin Mufrih Al-Anazi. Wa huwa qad rasalani bi risalatin sautiyah. Padahal Syekh Abdullah bin Mufrih mengirimkan kepadaku risalah sautiyah, berarti apa? Rekaman suara. Ya. Wa naqala li risalah bin Hadi mafaduha, dan dia menukilkan kepada saya risalah Ibnu Hadi yang kesimpulannya alla atadakhalu fi mawdi al-ikhwah al-masyayikh fil Madinah. Di dalam kiriman surat Ibnu Hadi itu, agar saya jangan masuk dalam permasalahan masyayikh yang ada di Madinah. Walam yadhkur li aidan syai'an min mawdu' Hani bin Buraik. Dia sendiri tidak pernah menyebutkan tentang persoalan Hani bin Buraik dalam masalah itu. Tapi diangkat bahwa Abdullah bin Saltiq itu kadzdzab, dusta. Ini dalilnya bahwa saya telah mengirim seseorang untuk mengingatkan dia tentang Hani bin Buraik. Yang dikirim adalah Abdullah bin Mufrih al-Anazi ini. Yang dikirim mengingkari karena dia dikirim itu bukan persoalan Hani bin Buraik. Tetapi agar Syekh Abdullah Az-Zafiri jangan membela orang-orang yang ditudingnya sebagai so'afiqah. Berbeda barakallahu fikum. Wa kana min dimni ma naqalahu li anhu annahu qala kullahu yatrukhum ail ikhwah fil madinah alladhi udafi anhum. Termasuk dari penukilan Muhammad, dari ucapan Muhammad bin Hadi, dia mengatakan kul, penukilan Syekh Abdullah bin Mufrih al-Anazi berkat, katakan kepadanya, kepada Syekh Abdullah Az-Zafiri, yatruhum, tinggalkan. Siapa yang dimaksud mereka? Tinggalkan mereka, yaitu ikhwah-ikhwah, maksudnya masyayikh yang dicela sebagai so'afiqah di Madinah, agar saya jangan membela mereka. Di dalamnya terdapat in ghalabuni fa hadza syai'un qad katabahu Allah. Di dalamnya ada pesan ucapan Ibnu Hadi, kalau mereka mengalahkan saya, maksudnya ikhwan-ikhwan masyayikh salafiyin yang dituding sebagai so'afiqah, kalau mereka mengalahkan saya, kata Ibnu Hadi, ini sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Wa in ghalabtuhum, kalau saya yang mengalahkan mereka, fa khallika akhwai fi kullil hal, ya, maka lepaslah dirimu, saya adalah bersaudara dengan engkau dalam semua kondisi. Coba antum perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Itu di dalam pesannya. Ternyata yang belakangan di dalam suara yang kemudian dituduh Syekh Abdullah sebagai kadzdzab, sampai salah lu penyebutannya. Ya, bapaknya Solfiq kadzdzab, bapaknya dituding sebagai kadzdzab. Keluarga Syekh Abdullah Az-Zafiri melaporkan bahwa ini adalah apa namanya, kalau dalam hukum itu, pencemaran nama baik bapaknya yang sudah meninggal. Ya, Syekh Abdullah bersama keluarganya tidak menerima. Bapaknya yang dihinakan, bapaknya yang dicela, dituding kadzdzab, padahal ya, dia sabukul lisan karena memang barakallahu fikum kesalahan fatal terjadi rahimani wa rahimakumullah di hayala rame menghabisi teman sejawatnya. Teman kalau dari umur ya masih tuaan Syekh Abdullah Az-Zafiri barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi hafidhani wa hafidhakumullah, ini pesannya. Wa qala aidan la yasilu ila ma yuridun wallahi ma atakallamu ala akhi. Mereka tidak akan pernah sampai kepada apa yang mereka maukan, maksudnya ikhwah itu, saya tidak akan berbicara atas saudara saya, maksudnya Syekh Abdullah, saking dekatnya hubungan pembelaan Syekh Abdullah terhadap Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya luar biasa. Walan uhadzira minasyekh Abdullah wala atakallam fihi. Saya tidak akan memperingatkan dari Syekh Abdullah Az-Zafiri dan saya tidak akan berbicara tentangnya. Habis barakallahu fikum. Di saat itu karena dia mengikuti bimbingan kibar ulama, membela orang-orang yang terzalimi, dihabisi juga barakallahu fikum oleh Abdullah Ibnu Hadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Antum lihat bagaimana penukilan kedustaan barakallahu fikum. Yang kesembilan, nasaba fi muhadharati simat li akhina Syekh Ali Asy-Syarafi kalaman an Hani bin Buray min annahu qala bi anna Hanian, Hani maksudnya, ma'al ahzab al-ishtiraqiyah fil janub. Dia mengkaitkan di dalam muhadarah simat, di dalam muhadarah simat itu sudah dikumpulkan sekian bentuk celaan dalam 5 menit. Ya, ada di dalam kasetnya 5 menit. Ya Allah, saya dengar habis berisi celaan 5 menit. Barakallahu fikum. Dia mengatakan, mengkaitkan dalam muhadarah simatnya. Ya, as-simat ini judul, nanti akan disebutkan apa sih sebenarnya simat ini, istilah. Barakallahu fikum. Dia mengaitkan sebuah ucapan kepada Syekh Ali Hudzaifi Asy-Syarafi. Tidak, ya, Asy-Syarafi maksudnya Syekh Ali Hudzaifi. Sebuah ucapan tentang Hani bin Buray, bahwa Syekh Ali Al-Hudzaifi Asy-Syarafi pernah mengatakan bahwa Hani bin Buray itu bersama Hizb Al-Ishtirakiyah, komunisme yang ada di Janub, ya di selatan, maksudnya di kota Aden. Bahwa Hani sekarang sudah bergabung dengan Hizb, ya, komunis yang berada di Yaman selatan. Wa radda alaihi Syekh Ali wa ankara annahu qala dzalik. Syekh Ali Hudzaifi mengeluarkan sebuah tulisan bahwa dia tidak pernah mengatakan Hani Buraik itu bergabung bersama Hizb Ishtirakiyah di kota Aden. Ya, Syekh Hani mengingkari ucap. Tetapi ketika dia menghabisi Syekh Ali Hudzaifi, ini juga dinukilkan barakallahu fikum. Nas'alullah salamat al-afiyah. Tentang bagaimana fitnah su'afiqah, ya bukan 1-2 orang lalu dianggap ringan dia mencela dan mencerca. Masih yang ke-10, za'ama fis sima allati kana fi yaumi thulatha. Jadi pembicaraan tentang sekarang Ibnu Hadi keluar dari penyembunyiannya, ya, diamnya itu terjadi pada hari Selasa Rabiul Tsani, tanggal 1 Rabiul Tsani 1439, bertepatan dengan bulan 19 Desember, ya, 2017. Anna man yusammihi musaafiqah sakatu an Hani bin Buray. Di dalam tema itu, muhadarahnya yang berjudul sekarang Ibnu Hadi keluar dari persembunyiannya, ya, bahwa dia menyangka orang-orang yang dia namakan sebagai su'afiqah, mereka ini diam tentang Hani bin Buray. Fayaqul wal an samata mutabbaq an Hani. Sekarang mereka diam semuanya, membungkam diri tentang Hani. Wala wahid minhum kataba kalimatan wahidah. Tidak ada satupun dari mereka yang menulis satu kalimat. Balid difa'an huwa sukut. Ya, bahkan ada pembelaan terhadap Hani. Diam ad-difa'an man yartakibu manhajal khawarid. Membela orang yang sedang meniti jalannya khawarij. Ini di dalam temanya. Menuding kalau kesalahan su'afiqah itu adalah tidak menulis satu kalimat pun, atau diam, atau memberikan pembelaan terhadap seseorang yang bernama Hani yang menempuh jalannya khawarij. ma'annahum, perhatikan baik-baik bantahan Syekh Zakaria membongkar kedustaan ini, ma'annahum, padahal mereka yang dituding soal fiqh itu, takallamu fihi, mereka telah berbicara tentang Hani bin Buraik qabla khuruj Ibnu Hadi an sumatih, sebelum keluarnya Ibnu Hadi dari persembunyiannya. Ini jadi mainan, lucu judulnya barakallahu fikum, karena dia sendiri berdusta membuat judul itu, rahimani wa rahimakumullah. Keluarnya Ibnu Hadi dari diamnya, wa nushira anhum hadha qabla muhadaratih, dan telah disebar ucapan-ucapan masyayikh tentang Hani bin Buraik, ya, manhatnya yang rusak sebelum dia muhadhar. Bal yu'raf an ibni, la yu'raf an ibni Hadi nafsi tahdhiran min Hani fi dhalikal waqt. Bahkan di saat para ulama kita berbicara, masyayikh berbicara tentang Hani, dia tidak pernah dikenal kalau dia sudah berbicara tentang Hani di waktu itu. Masyayikh sudah berbicara, ya, tetapi ketika keluar dari diamnya dia dengan judul itu, menuding kalau masyayikh tidak berbicara, bahkan memberikan pembelaan. Sebaliknya terjadi. Masyayikh kita berbicara tentang Hani sebelum dia berbicara dalam muhadharahnya. Kedua, dia sendiri tidak dikenal dan tidak diketahui kalau dia punya tahdzir terhadap Hani bin Buraik di saat itu. Itu perhatikan baik-baik barakallahu fikum, ya, tudingannya terhadap masyayikh salafiyin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, za'ama kama fi kashfin niqab, dia mengaku, menyangka, menduga di dalam kitabnya Kashfin Niqab, anna Syekh Arafat al-Muhammadi huwa man kana khalfa bayanil Hollandiyin fi Abi Ayyub. Dia menuding, menyangka melalui risalahnya Kashfin Niqab bahwa Syekh Arafat al-Muhammadi di belakang bayanat, ya, bayan, barakallahu fikum, di belakang bayan, bayan itu keterangan perlepasan diri orang-orang Belanda, ya, terhadap barakallahu fikum apa yang ditulis tentang Abu Ayyub. Waqad kadzdzaba hadza Syekh Arafat. Syekh Arafat mengatakan, saya tidak pernah, ya, sampai nanti disebutkan di belakang, Abu Ayyub itu langsung mengajak mubahalah, ya, kalau Syekh Arafat itu di belakang bayanat. Cuma tudingan, sangkaan, lalu dijadikan sebagai alat untuk menghabisi Syekh Arafat barakallahu fikum. Syekh Arafat sudah mendustakan kalau dia tidak pernah, ya, memberikan dorongan atau menjadi rekomendasi terhadap penjelasan-penjelasan ikhwan kita yang ada di Holanda, yaitu di Belanda. Wa katibul bayan, sementara yang menulis bayan itu adalah busta. Demikian dan juga Abu Ayyub, wa hum atraful qadiyah kulliyah. Mereka ini adalah pelaku, artinya yang langsung terjun ke dalam persoalan yang ada di Belanda. Dia yang nulis, tetapi dianggap bahwa di belakang ini ada Arafat. Syekh Arafat mendustakan kalau dia tidak berada di belakang bayana tersebut. Ini sebagai hujah. Antum perhatikan dalil dalam tulisan Ibnu Hadi Kashfin Niqab, di dalamnya celaan dan cercaan terhadap yang dituduhnya sebagai so'afiqah. Za'ama kama fi Kashfin Niqab, juga dia menyangka di dalam Kashfin Niqab, anna Aba Ayyub, bahwa Abu Ayyub ja'a inda baitihi, Abu Ayyub datang, ya, di sisi rumahnya, maksudnya ke rumahnya, muttahiman asy-syaikh Arafat bi annahu khalfal bayan. Abu Ayyub datang ke rumahnya menuding kalau Syekh Arafat itu di belakang bayanat keterangan perlepasan diri, ya, ikhwan-ikhwan Belanda. Terus dia ceritakan, wadama yatahaddar ala khaddi. Jadi Abu Ayyub ini datang mengemis ke tempat dia dengan air mata bercucuran di pipi. Dijelaskan oleh dia bahwa dia mengatakan Arafat di belakang bayan ini. Abu Ayyub datang ke rumahnya sampai kemudian bagaimana seperti ya Allah. Dia membuat pelawak, apa istilahnya itu? Bukan pelawak ya. Hah? Sandiwara, jazakallah. Membuat sandiwara. Kalau Abu Ayyub ini datang ke rumahnya kemudian menangis meneteskan air mata, barakallahu fikum, ya. Waqad kadzdzaba Abu Ayyub hadhihi al-hikayah. Abu Ayyub sendiri langsung mendustakan cerita itu, wa aqsama 'ala dzalik, dan dia bersumpah dengan sumpah ghalidhah besar, wallahi wa billahi wa tallahi. Abu Ayyub bersumpah, barakallahu fikum, dengan sumpah yang besar. Dia tidak pernah datang ke rumahnya, apalagi cerita dia meneteskan air mata di pipinya. Tapi bisa dia melakukan demikian, barakallahu fikum. Abu Ayyub kemudian bersumpah dengan sumpah ghalidhah, sumpah ghalidh yang sangat-sangat berat, dengan mengatakan wallahi, demi Allah, wabillahi watallahi, terhadap tuduhan itu, watolaba al-mubahalah inda Syekh Rabi falam yujibuhu Ibnu Hadi. Dan dia menantang Ibnu Hadi untuk mubahalah, ya, saling doa laknat melaknat di depan Syekh Rabi. Dia tidak memberikan jawaban Ibnu Hadi. Coba antum tuduhan, ya Allah. Terus Syekh Rabi menganggap fitnah Su'afi kok ini adalah besar, kezaliman yang sangat besar padanya. Lalu kemudian para pembebeknya, para pengekornya, barakallahu fikum, iya, maka mereka juga telah berbuat zalim terhadap para ulama, telah berbuat zalim kepada masyayikh ahlu sunnati wal jamaah, sebagaimana mereka telah berbuat zalim kepada asatidah antum yang ada di Indonesia ini, hafizani wa hafizakumullah, yang dihabisi oleh mereka, barakallahu fikum. Nas'alullah salamat al-afiyah. Ya, tentu kita tetap berharap mereka kembali rujuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari kezalimannya. Kalau mereka terus berada tamadi dalam membela kezaliman, sungguh amat sangat menakutkan posisi-posisi mereka. Saudara-saudara kita itu, rahimani wa rahimakumullah, Allah tidak akan pernah diam. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan menyangka Allah Azza wa Jalla lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim, barakallahu fikum. Za'ama yang ke-13, za'ama Ibnu Hadi annahu kana samitan qabla muhadaratihi allati samaha an li Muhammad Ibnu Hadi ay yakhruja an sumati wa hadha kadzbun. Kata beliau, dia menyangka Ibnu Hadi, dia diam sebelum dia keluarkan muhadarahnya, yang dia berikan tema muhadarahnya, an sekarang giliran Muhammad Ibnu Hadi keluar dari diamnya, wa hadza kadzbun, ini sebuah kedustaan. Falam yakun samitan, Ibnu Hadi sebelum dia keluarkan judul muhadharah ini, dia tidak diam. Dia berbicara, mencela, mencerca. Amman yusammihim su'afiqah. Terhadap orang yang dia namakan su'afiqah. Balkana yuhadzir minhum alana. Bahkan dia terang-terangan memperingatkan masyayikh. Sekarang dia berikan tema wis berbicara, sudah ngomong sana sini, baru berikan judul. Sekarang Muhammad bin Hadi keluar dari diamnya. Oh, Anda dusta. Anda sudah habisi barakallahu fikum. Wa fil majalisil khasah qabla al muhadarah. Di majlis-majlis khusus sebelum muhadarah. Wa hadza mansurun anhu, dan ini sudah tersebar darinya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita teringat dengan judul di saat dipukul gong fitnah komando kembali di Indonesia ini barakallahu fikum, diberikan tema yaitu di bawah bimbingan ulama. Iya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita teringat barakallahu fikum. Kemudian yang ke-14, qala fi muhadaratis simak. Ini dia. Jadi an li Muhammad bin Hadi ayakhrujat min somatihi, sehingga disingkat menjadi simat, ya, untuk memperpendek barakallahu fikum. Qala fi muhadaratis simak an Hani bin Buraik wa huwa khariji. Hani bin Buraik itu adalah seorang khawarij. Yaqul la sam'a wa la ta'ata bi sawti. Ani bin Buraik itu mengatakan la sam'a wa la ta'ata bi sawti. Ani Buraik itu mengatakan tidak ada kewajiban mendengar, tidak ada kewajiban taat dengan suaranya. Wa lam yaqul dzalika Hani bin Buraik. Wa la yujadu hadza la masmu'an wa la maktuban. Sementara ini tidak pernah dikatakan oleh Hani bin Buraik, tidak didapatkan apakah dia berbicara sudah bisa didengar atau ditulis. Naam, kata Syekh Zakaria, Hani bin Buraik inharafa an jaddatil haq. Memang Hani bin Buraik telah menyimpang dari jalan yang lurus. Wa hadzara minhu ulama us-sunnah, dan telah memperingatkan dari Hani bin Buraik ulama us-sunnah. Walakin hadza la yusawwighul kadhiba wattajanni alaih. Ini akan tetapi ini semua tidak membolehkan untuk berdusta dan berbuat zalim kepada seseorang barakallahu fikum. Kata Syekh Zakaria, ya, jadi tidak ada yang didengar ataupun tulisan Hani bin Buraik yang mengatakan la sam'a wa la ta'. Kita yakin Hani bin Buraik telah keluar dari jalan yang hak. Para ulama telah memperingatkan. Tetapi tidak boleh kita berdusta atau berbuat zalim kepadanya barakallahu fikum. Yang terakhir yang tertulis dengan rokem nomor. Idda'a ibnu Hadi annal allamah al-Utsaimin rahimahullah qarrara anna al-hukma bi anna al-qadha fi ashabi ash-shakhs qadhun fihi khasun bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Dia mengaku bahwa al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah telah mengokohkan sebuah ketetapan hukum celaan kepada teman, ya, celaan kepada teman seseorang itu adalah celaan kepadanya. Contoh, misalkan, ya, Syekh Rabi dicela dengan teman dekatnya. Nah, dia mengatakan, Syekh Ibnu Utsaimin meletakkan sebuah hukum. Kalau celaan kepada teman itu mengenai celaan dalam pertemanan itu mengenai yang punya teman, barakallahu fikum, ini khusus hukum ini buat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau sahabat Rasul dicela, berarti yang dicela itu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus hukum ini buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nukilkan ini pendapatnya, hukumnya Asy-Syaikh, ya, barakallahu fikum, Ibnu Utsaimin. dia dalam rangka membantah di saat Asy-Syaikh Rabi itu dicela dari teman-teman dekatnya. Ya, bahwa Asy-Syaikh Rabi muhat bis-sa'afiqah. Asy-Syaikh Rabi itu sedang dikelilingi oleh sa'afiqah. Salah satu ucapannya, para ulama menyebutkan, Anda mengucapkan demikian, ini celaan kepada Syekh Rabi. Kalau Syekh Rabi itu menurut Anda dikelilingi oleh orang-orang yang jelek dan jahat menurut pandangan Anda, dia ingin membela. Ya, saya bukan memaksudkan Syekh Rabi. Karena barakallahu fikum, kaidah yang mengatakan celaan kepada teman itu adalah celaan kepada yang punya teman, ini adalah khusus hukumnya kepada Nabi dan para sahabatnya, sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Utsaimin. Ini kesimpulannya. Ya. Nah, hal ini dia sebutkan di dalam pembicaraan dia melalui pihak telepon, telekonferensi kepada orang-orang yang di Tunisia yang terjadi dalam pada tanggal 14 Rajab 1439. Wa min nahiyatin thaniyah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah alimun jalilun wa faqihun. Ini ucapannya dinukil oleh ulama kita, masyayikh kita seperti Syekh Zakaria. Ini lo ucapan dia dinukilkan kepada kita. Kata dia, dari sisi yang lain, ya, kedua, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah alim jalil wa faqih daqiq nabil, ya'rifu ma'nal kalam, dia mengerti makna ucapan. Walahu kalamun fi hadza, Ibnu Utsaimin punya ucapan dalam masalah ini. Wa bayyana anna hadza khassun bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sahabatihi wa bi sahabatihi wala yushri wala yashrikuhu fihi ahadun. Walakin ashabul hawa, ini ucapan Mas Ibnu Hadi, a'mahumullah bisababi ahwaihim, qala jalla wa ala falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kata Ibnu Hadi, Ibnu Utsaimin yang dia puji, dia sanjung ucapannya, beliau telah menjelaskan bahwa rusaknya seseorang itu karena temannya, atau celaan seseorang itu karena dicela temannya, itu khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Tidak ikut padanya siapapun dalam hukum ini. Ya, tapi ashabul ahwa, ya, yang dimaksud ditudung sa'afiqah, para orang-orang pengikut hawa nafsu, maksudnya sa'afiqah, yang Allah telah butakan mereka dengan sebab hawa nafsu mereka, seperti firman Allah, falamma zagu azagallahu qulubah. Ya, di saat kemudian Asy-Syaikh Rabi dikelilingi oleh teman-teman jelek dan jahat itu, ini adalah bentuk celaan kepada Syekh Rabi. Dia ingin membantah. Oh, enggak. Ya. Karena itu hukum khusus buat Nabi dan para sahabatnya. Ya. Menjadikan ini sebagai hukum adalah menjadikan ini sebagai hukum celaan terhadap Syekh Rabi adalah orang yang sudah dibutakan matanya dengan hawa nafsu. Ini ucapan Ibnu Hadi. Wa haula'i qad azaghallahu qulubahum an kalami Syekh Ibnu Utsaimin wa ma dzalik illa liyafdahumullahu ta'ala wa liyubayyana su'a maqsadihim. Kata dia, mereka-mereka ini telah Allah selewengkan hati-hati mereka dari ucapan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Tiada ini semua terjadi kecuali untuk Allah bongkar mereka dan menampakkan jahatnya niatan-niatan mereka. Ini ucapan Ibnu Hadi. Kata Syekh Zakaria, wa hadza kadzbun mahdhun falam yukhassisil allamah Utsaimin kalamahu bal alal aqsi min dzalik. Ini adalah benar-benar dusta, karena Syekh Ibnu Utsaimin tidak pernah mengkhususkan, bahkan ucapannya bertolak belakang. Ya, contoh ibaratnya Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, antum beliau mengatakan, wa kullu insanin yu'abu biqarinihi idza kana qarinuhu sayyi'an. Seseorang itu akan dicela dengan temannya jika temannya itu adalah jelek. Ya, yuqal fulan laisa fihi khair. Orang itu enggak punya kebaikan padanya. Kenapa? Li'anna qurana'ahu fulan wa fulan wa fulan min ahli syarr. Dia tidak ada kebaikan orang itu. Kenapa? Karena teman-temannya adalah min ahli syarr. Ini ucapan Ibnu Utsaimin. Apa yang antum pahami? Ya talabatal ilm wa ya talibah. Kalau celaan kepada teman itu adalah celaan kepada yang punya teman. Barakallahu fikum. Dia dituding jelek. Kenapa? Karena teman-temannya itu orang-orang jelek. Barakallahu fikum. Fatta'nu fil ashab ta'nun fil musahab, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Celaan kepada teman-teman, celaan kepada yang berteman. Waqad naqala Syekhu Fawaz anhu nukulan ukhra yukadzibu id'a Ibnu Hadi. Syekh Fawaz telah menyebutkan ini bentuk kedustaan Ibnu Hadi terhadap penukilannya dari Al-Allamah Utsaimin hafizani wa hafizakumullah jami'an. Syekh Fawaz juga telah menukilkan ucapan Ibnu Utsaimin di tempat yang lain yang membantah ya tudingan dan tuduhan dari Ibnu Hadi. Barakallahu fikum. Ya, Syekh Zakaria menyebutkan ini, Anda bisa melihatnya dalam barakallahu fikum apa namanya? Channel apa namanya? Hah? Channel ya. Barakallahu fikum. Nah. Jadi 15 yang beliau tulis, wa khitaman aqul. Penutup beliau mengatakan, ma asbahal lailat bil barihah. Betapa miripnya malam ini dengan yang tadi malam. Ini sebuah ungkapan yang dipakai oleh para ulama. Peristiwa ini mirip dengan peristiwa sebelumnya. Apa itu? Faqad kana Yahya al-Hajuri katiran ma yatazaharu bis-sidqi was-safa'i wan-naqa'i fa adhharahu Allahu ala haqiqatihi. Allahu akbar, Allahu akbar. Nas'alullah salamatal afiyah. Sungguh Yahya al-Hajuri sering menampakkan dirinya bisyidq dengan sifat jujur, was-safa orang yang bersih, wan-naqa orang yang suci. Namun Allah Azza wa Jalla menampakkan hakikatnya dia. Hina kana ma'ul hadmin wa tafrikin li ahli sunnah fil alam al-kulli. Di saat kemudian Yahya al-Hajuri tampil melakukan upaya pemecah belah, pengerusakan dan pemecah belah ahlu sunnati wal jamah di alami kulli. Fata'ana fil ulama'. Yahya al-Hajuri mencela para ulama. Wa ta'ana fi bitanatihim. Yahya al-Hajuri mencela teman-temannya para ulama. Wa ahana kullaman yukhalifuhu. Dan dia menghinakan setiap orang yang tidak sejalan dengan dia. Dihabisi, direndahkan oleh Yahya al-Hajuri. Wa sallata sufaha 'alal ulama. Berani orang-orang bodoh terhadap para ulama. Wa dhaharat kadzabatu, dan muncul kedustaan-kedustaan Yahya al-Hajuri. Wa saqata al-Hajuri wa saqata muta'assibu. Luluh lantah, hancur Hajuri dan juga hancur pula para muta'assibu, orang-orang yang fanatik terhadap Yahya al-Hajuri. Coba antum perhatikan baik-baik. dia mengalami peristiwa sebagaimana kita alami di Indonesia ini. Dia juga terlibat di dalamnya, dihabisi oleh Yahya Al-Hajuri, dihabisi barakallahu fikum oleh fitnah sekarang ini soal fikah Syekh Zakaria rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yahya Al-Hajuri yatadhahar, menampakkan diri seolah-olah orang jujur, orang sabar, orang ini bersih, orang ngeh, masya Allah. Ternyata Allah Azza wa Jalla menampakkan hakikatnya barakallahu fikum. Fal yaum, sekarang kata beliau, yahmilur rayata nafsaha Dr. Muhammad bin Hadi sabban wa qadhafan wa tafriqan li ahli sunnah wa takallam fil asharat min al masyayikh wa thullabil ilm wa mala'ad dunya fitana. Kata beliau, sekarang pengibar bendera yang sama dan serupa, Dr. Muhammad bin Hadi, mencela, menuding seseorang berzina, memecah belah ahlus sunnah, berbicara pada puluhan masyayikh dan para penuntut ilmu, memenuhi dunia ini dengan fitnah. Fala tajidu masjidan wala ma'hadan wala markazan li ahli sunnah illa wahuwa ala fariqaini. Anda tidak menjumpai sebuah masjid, ma'had, markaz untuk ke ahlu sunnah kecuali terpecah barakallahu fikum menjadi dua. Illa annal farqa, benar, dengarkan, perhatikan baik-baik, di sana ada sisi kesamaan, di situ ada sisi perbedaannya. Sudah dia sebutkan, inilah perilaku Yahya Al-Hajuri. Menghabisi para ulama barakallahu fikum, menghabisi masyayikh dan tullabul ilm yang tidak sejalan dengan dia. Fitnah tersebar di masjid, ahlus sunnah wal jamaah di ma'had, markas-markas. Illa annal farqa bainar rajulaini, namun di sana ada sisi perbedaan antara dua orang ini, yaitu ka'ai annal hajuriyah kana yuqaddimu litullabil ma'rufin bi asma'ihim fayarudduna 'alal ulama wa tullabil ilm. Yahya Al-Hajuri memberikan muqaddimah, ya, kepada yuqaddim litullabil ma'rufin, para penuntut ilmu yang memang dikenal, para penuntut ilmu itu namanya siapa, ya, fayarudduna 'alal ulama, mereka mendorong kepada para tulabul ilm untuk membantah para ulama dan tulabul ilm. Ya, Al-Hajuri melakukan kepada orang-orang yang dikenal. Tapi Dr. Muhammad bin Hadi yuqaddim lil majahil. Sementara Muhammad bin Hadi di sini letak perbedaannya, memberikan barakallahu fikum taqrid muqaddimah kepada al-majahil, orang-orang majhul, ashab al-asma al-musta'arah, memakai nama-nama samaran, tak berani. Siapa dia? Makanya orang-orang yang menerima fitnah, ya, seolah-olah Ibnu Hadi yang terzalimi, Anda itu dengar dari siapa? Ayo, sanadnya Anda. Siapa dia? Oh, dia pulang. Anda tahu dia? Siapa dia? Kalau sekiranya Anda tidak tahu, barakallahu fikum, kenapa engkau menerima ilmu dari orang yang Anda tidak pernah kenal dia? Sementara engkau tinggalkan orang-orang yang engkau kenal bagaimana dia, barakallahu fikum. Perbedaannya, ya, kal majhul Abdul Rabbi Al-Faransi, seperti majhul, ya, Abdul Rabbi Faransi, siapa dia? Di sana juga tidak diketahui siapa ini, nama-nama samaran. Alladhi yat'anu fi Syekh Rabi, yang mencela Syekh Rabi, tu'unat muntina a'nam muban mubtina afwan khabithah, celaan-celaan yang keji dan kotor, penuh membawa, yang menyimpan benci terhadap Syekh Rabi. Wa ghairihi minal majahil, dan selainnya orang-orang majhul. Barakallahu fikum. Ya, namanya Ahmad, namanya Abu Abdullah. Hafizani wa hafizakumullah. Fa ainal hajuri wa hizbu? Mana hajuri dan para pembela-pembelanya? La athara lahum, tidak ada bekasnya. Barakallahu fikum. Di Yaman demikian pindah. Ya, hancur lebur Ma'had Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala. Disebabkan juga karena ulah dia rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kemudian beliau menyebutkan wa min a'dhamil kadhib wadh-dhulm wal iftira alladhi waqa'a fihi Dr. Muhammad bin Hadi huwa wasfuhu li majmu'atin min talabatil ilmil fudala wa min hamalatish shahadatil 'ulya bi aqbahil awsaf wa asna'iha kaqawlihi anhum bi annahum akhassu minal ikhwanil muslimin wa annahum syarrun alal islam wal muslimin wa annahum jahalah wala khaira fihim ila ghairi dhalik minal awsaf al athimah. Dan termasuk dari kedustaannya besar, kezalimannya yang besar, dan sikap mengada-ngada yang besar yang terjatuh padanya Dr. Muhammad bin Hadi, mensifati para sejumlah talabatul ilm al-fudala dan pembawa ya syahadat. Syahadat ini ya ijazah kalau kita artikan, ya gelar-gelar. Barakallahu fikum. Ada gelar doktor, ada gelar magister, ada gelar LC, kemudian du'at ilallah, dengan sifat-sifat yang jelek dan kotor, seperti ucapan dia tentang mereka, akhas minal ikhwanil muslimin, lebih jelek dari ikhwanil muslimin. Allahu Akbar. Mereka adalah orang-orang jahat terhadap Islam dan muslimin. Ya Allah, mereka itu adalah jahalah bodoh, orang-orang bodoh, barisan orang-orang bodoh. Wala khaira fihim, tidak ada kebaikan pada mereka sedikit pun selainnya dari sifat-sifat yang penuh dengan dosa. Fahaula salafiyun, padahal mereka itu adalah salafiyun. Tarabbau ala aidi ulama'in kibar, falaysa hadha waqi'uhum, balhum minal qa'imina bidda'wati wattadris wa naf'in nas. Kata beliau, mereka-mereka itu adalah salafiyun. Mereka-mereka itu adalah terdidik di tangannya ulama-ulama besar. Ini bukan realita mereka. Bahkan mereka itu adalah orang-orang yang tampil berdakwah, tadris, mengajar, memberikan manfaat kepada manusia. Fahadha huwa tajanni wa rammil abriya bima laysa fihim ala tariqatil hajuri. Ini adalah bentuk sikap kezaliman, ya, berbuat jinayah, kejahatan, dan melempar orang-orang yang bersih baik dengan apa yang tidak ada pada mereka. Ini merupakan jalan tariq al hajuri alladhi wa ashaddu min falih. Ini adalah jalan hajuri yang lebih kotor, lebih besar, lebih parah daripada jalannya Falih Al-Harbi. Kama qalaha Ibnu Hadi bisauti, sebagaimana ucapan Ibnu Hadi dengan suaranya sendiri, kalau pekerjaan Yahya Al-Hajuri ini lebih jelek dari Falih. Ternyata keberikutnya dia terjatuh di dalamnya. Nas'alullah salamatul afiyah. Nas'alullah salamatul afiyah. A'udu wa aqul, saya kembali kata beliau dan saya katakan kata Syekh Zakaria, inna jami'a ma sabaqa, apa yang telah lewat semuanya, yad'una litta'ammul, mengajak kita untuk mau berpikir, mau mengkaji, mau mendalami, mau merenung, fi da'wa Dr. Muhammad bin Hadi fi annahu la yaqhib. Ini semuanya kata beliau mengajak kita untuk mengkaji, mendalami terhadap pengakuan Ibnu Hadi bahwa dia tidak akan pernah berdusta. Dia tidak akan berdusta. nanti akan disebutkan apa ucapan dia. Hal shadaqa fi hadha da'wah? Apakah benar Ibnu Hadi dalam pengakuannya kalau dia tidak berdusta? Am annaha kadzabat ukhra tudaf lil qa'imah? Ataukah ini juga pengakuan ini sebagai bentuk kedustaannya yang lain yang bisa diikut sertakan kepada kedustaan yang 15 di atas? Haitu kataba ba'du atba'i. Contoh, ya. Pengikutnya menulis min masmu'ati, ini hulunya. Ya, artinya barakallahu ta'assubnya terhadap al-batil. Termasuk dari masmu'ati yang aku dengar dari Syekhina Muhammad bin Hadi telah berkata kepadaku yaumal ahad, pada hari ahad tanggal 23 Jumadil Akhirah 1439. Ya waladi wa asyara ila fihi. Ya, benar-benar menukilkan apa yang terjadi oleh sang murid ini. Ya waladi, wahai anakku. Wa asyara ila fihi, dia mengisyaratkan kepada mulutnya. Lau uqdamu min huna ma kadzabtu. Kalau saya dipotong, dibelah dari sini, saya tidak akan berdusta. Ma min huna ma kadzabtu, sambil mengarah ke mulutnya. Kalau saya dibelah, dipotong dari sini, ma huna ma kadzabtu, saya tidak berdusta. Makana walan yakuna an akdziba li abi adini bi aradhim minad dunya. Maka tidaklah pantas dan tidak akan pernah, ya, walan yakuna, dan tidak akan terjadi aku berdusta untuk menjual agamaku dengan secuil dunia, dengan harga sedikit dunia. Thumma karrara makana walan yakun miraran. Ya, thumma karrara, dia ulang-ulang makana walan yakun, makana walayakuna miroron, diulang-ulang barakallahu fikum. Ini penulisan sebagian pengikutnya Ibnu Hadi. Hafizallahu syaikhona wa albasahu libasas sihati wal afiyah. Ya, jadi murid penulis ini menceritakan demikian, diulang-ulang sama dia. Lalu kata-kata makana walan yakuna, makana wala yakuna, Ibnu Hadi berdusta. Kemudian mendoakan hafizallahu syaikhana wa albasahu libasas sihati wal afiyah. Ya, semoga Allah menjaga syekh kami, memakaikannya pakaian sehat dan afiyah. Sattarahu Umar Nasir al-Falistini al-Ghazi. Ya, ditulis oleh Umar Nasir al-Falistini. Kata beliau Syekh Zakaria, wa yad'una lit-ta'ammul. Ini mengajak kita untuk mengkaji dan mendalami aidan fi ma naqalahu anhu tilmidu Ashrabumi Bayumi. Ya, ini sudah dibongkar kedustaannya, jazahumullahu khair masyayikhuna ahlus sunnati wal jamaah. Juga mengajak kita untuk mengkaji, merenung, mendalami apa yang telah dinukilkan oleh seorang murid yang bernama Ashrabayumi. Min annahu qal, bahwa dia berkata, Ibnu Hadi mengatakan kepada dia, wallahi ya waladi, inni la atakallamu fir rajul, wallah demi Allah ya waladi, sesungguhnya aku tidak berbicara pada seseorang, tentang seseorang, hatta tajtami'a indi al-adillah, sampai kemudian dalil itu terkumpul kepada di sisiku. Imma bisyauti, apakah dengan suaranya, au bikhati, atau dengan tulisannya. Subhanallah. Thumma inni wallah, kemudian sesungguhnya aku wallah, sumpah-sumpah terus ya ikhwan. Ya, antum sumpah dalam hal dusta, barakallahu fikum. Ya, makanya antum dengar anak-anak kita memainkan sumpah itu, tolong diingatkan. Sedikit-dikit ngomong sumpah, sedikit-dikit sumpah, wallah. Nanti dusta sama temannya, sumpah juga. barakallahu fikum. Thumma inni wallah la astaghfiru lillah marrat wa marrat wa dhalla yuraddidu dhalik kathiran thumma qala thumma atakallamu fi. Kemudian sesungguhnya saya wallah mencari berita lillahi karena Allah azza wa jalla marrat berulang kali diulang-ulangi ucapan ini sering kali baru kemudian saya berbicara. Ya, ini penukilan muridnya Ashraf Biyumi. Kalau kita yang sudah membaca di atas, kita mengatakan, ya Allah, berani dia bersumpah. Ya, menganggap ringan persoalan sumpah barakallahu fikum. Kata beliau kemudian menutup, fahal Dr. Muhammad bin Hadi haqqan la yatakallamu illa idha jitama'at indahul adillah bisautin aw bikhattil mutakallam fi. Apakah Dr. Muhammad bin Hadi benar-benar dia tidak berbicara kecuali apabila terkumpul di sisinya dalil-dalil dengan suaranya atau dengan tulisan orang yang sedang dibicarakan? Wa idza kana dzalik, kalau sekiranya demikian benar, falimadza laja'a li tariqati tahdhir bi sayadhhar lakum saya tabayyan lakum. Lalu bagaimana dia kemudian ia berlindung li tariqati tahdhir ketika langkah dia di dalam mentahdhir mengatakan mana dalilnya sayadhhar lakum akan nampak di hadapan kalian. Ya, saya tabayyan lakum akan jelas di hadapan kalian. Mana dalilnya? Kok malah kita diajari demikian menunggu informasi gaib? Siapa? Ya, ketika ditanya mana dalilnya? Apa dalilnya? Saya zahar lakum, yatabayyanu lakum. Ini ucapan Ibnu Hadi. Ya, fata'ammal hadza ayyuhal aqilul munsif. Renungilah wahai saudaraku yang berakal, yang punya jiwa kejujuran. Wa bisababi dzalik katab al-imam al-allamah Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah maqalan sammahu ta'liqat ala tu'unat asy-syekh Muhammad bin Hadi fi unasin abriya mimma yasifuhum bihi. Sebab inilah Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Al-Imam Rabi Al-Allamah Rabi bin Hadi menulis sebuah judul yang sudah kita bahas di majlis ini barakallahu fikum. Yutalibu fihi Asy-Syaikh Rabi menuntut Muhammad bin Hadi padanya ayyukima fihi al-adillah untuk mendatangkan dalil wa yuzhiral barahin menampakkan hujah-hujah ala harbihi syawa allati mazzaqati salafiyyin wa ahdathatil fitana wal mihana min ghairi burhanin wala dalil. Ya, dia memerangi ala Asy-Syaikh Rabi menuntut dia untuk menegakkan dalil, mendatangkan bukti-bukti atas peperangannya, ya, yang membabi buta, mencabik-cabik salafiyin, menimbulkan fitan dan wal mihan dengan tanpa burhan bukti wala dalil. Laisa fiha illa dhulm wal iftira. Tidak ada di dalamnya kecuali kezaliman dan sikap mengada-ngada. Afanallahu wa iyyakum min mudillatil fitani. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazallahu masyaikhana ahlus sunnati wal jamaah yang tentunya mereka telah memberikan tafsir, membukakan mata-mata kita yang mungkin kemarin tertutup dari apa sih sesungguhnya yang terjadi. Fitan so'afiqah, fitnah so'afiqah dengan informasi mereka barakallahu fikum, dengan ta'liqat Syekh Rabi yang sudah kita baca, semoga menjadi landasan kita berpijak, landasan kita berpegang untuk kemudian menyikapi fitnah so'afiqah yang terjadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Naam, mungkin ini yang bisa kita baca. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentang barakallahu fikum, fitnah su'afiqah adalah fitnah yang sangat-sangat besar. Jangan sampai kita menganggap itu adalah sesuatu yang ringan dan remeh. Hafizani wa hafizakumullah. Mungkin akan datang ujian yang lebih dahsyat lagi, yang lebih menakutkan dan mengerikan lagi. Barakallahu fikum. Semoga keselamatan kita di fitnah ini menjadi barakallahu fikum, ya, sebab terselamatkannya kita kepada dari fitnah-fitnah yang akan datang. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam telah menjelaskan tentang fitnah, yuraqqiqu ba'daha ba'dha, akan mengikis apa yang telah berlalu karena dahsyatnya fitnah yang datang. Terus demikian sampai kemudian Allah azza wa jalla mengakhirkan kehidupan di dunia ini. Maka kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada hari ini di depan fitnah sa'afiqah menjadi modal untuk kemudian kita bisa mendapatkan taufik kembali menghadapi fitnah-fitnah yang mungkin lebih dahsyat dari fitnah sekarang ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, tentunya saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan itu datangnya dari pribadi saya sendiri dan syaitan. Al-haq itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.